Kau tak percaya, belahlah dadaku. Di dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Jubaidah. Jubaidah, Jubaidah, sayangku. Dan bumi yang menjadi saksinya. Ku pantang berdusta walau ada maunya. Pacar pun tak punya, hanya dirimu saja. Jantungku terukir namamu. Kalau kau tak ber lihatlah di dalam hatiku terlukis wajahmu, Jubaidah.